Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasamu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur tangan di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila kau yang campur di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan. Di setiap pergumulan, kau bawa ku menuju kemenangan.